Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada tafsir Al-Muyassar. Pembahasan masih dalam tafsiran dari Quran surat At-Taubah terakhir sampai dengan ayat yang ke-81. Kita awali selanjutnya dengan ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyadhhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun." Maka hendaknya mereka, golongan munafik, sedikit tertawa dan banyak menangis karena ada balasan yang disiapkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala khusus ditujukan kepada mereka, golongan munafik. Tafsirannya, فَلْيَضْحَكْ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَلِيلًا فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ. Kata Allah di ayat ini, hendaknya mereka, golongan munafik yang tidak ikut dalam perang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di peperangan Tabuk, sedikit menangis, sedikit tertawa dalam kehidupan dunianya yang fana. Jadi jangan menampakkan euforia, jangan menampakkan kesenangan, ya. Karena sesungguhnya apa yang telah mereka perbuat itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Nah, jadi sekali lagi kata Allah di ayat ini, hendaknya mereka, golongan munafik yang tidak ikut berperang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di peperangan Tabuk, sedikit tertawa di kehidupan dunianya yang fana. Jangan bangga, jangan senang. Waliyabku kathiran fi nari jahannam, dan hendaknya mereka banyak menangis fi nari jahannam, karena sudah disiapkan neraka jahannam. Jazaan bimakanu yaksibuna fid dunya minan nifaki wal kufri, sebagai balasan dari apa yang telah mereka perbuat di dunia, minan nifaqi wal kufri, berupa kemunafikan dan kekufuran. Tertawa, senang itu seharusnya kepada hal-hal yang positif, kepada hal-hal yang baik, ya. Bukan tertawa dan menampakkan rasa senang kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang buruk. Tidak ikut berperang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah keburukan. Tapi orang-orang munafik malah menampakkan kesenangan, bangga, tertawa. Maka Allah ingatkan di ayat ini, mereka seharusnya sedikit tertawa. Yang harus mereka lakukan itu banyak menangis, karena apa yang mereka perbuat sudah ada ancamannya, yaitu neraka jahannam. Nah, Kemudian berikutnya ayat yang ke-83. Fa in raja'akallahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruji faqul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marratin faq'udu ma'al khalifin. Jika Allah mengembalikan wahai Muhammad dari perang Tabuk ke tengah-tengah sekelompok dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk ikut keluar di peperangan yang lainnya, faqul, maka katakan olehmu kepada mereka, lan takhruju ma'iya abada, kalian tidak akan pernah bisa keluar berperang bersamaku selama-lamanya. Walan tuqatilu ma'iya aduwan, dan kalian tidak akan pernah bisa memerangi musuh bersamaku. Innakum raditum bil qu'udi awwala marratin, sebab kalian sudah rela merasa puas tidak ikut berperang ya, di kesempatan pertama. Maka tinggallah bersama dengan orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan. Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menampakkan ketegasan kepada orang-orang munafik. Artinya percuma mereka ikut keluar berperang bersamamu ketika dikasih kesempatan dalam perang yang sebelumnya, yaitu perang Tabuk, mereka tidak mau. Mereka malah menampakkan kebanggaan dalam hal itu. Maka saat ada peperangan berikutnya, kalau mereka meminta izin untuk ikut keluar bersamamu dalam perang, jangan ya, kamu berikan izin. Katakan kepada mereka bahwa kalian tidak akan pernah bisa keluar bersamaku selama-lamanya. Kalian tidak akan pernah bisa memerangi musuh bersamaku selama-lamanya, karena kalian sudah lebih memilih untuk tinggal tidak ikut berperang di kesempatan pertama. Nah, ini menjadi pelajaran ya. Pelajaran bahwa terkadang kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua kalinya. Saat ada kesempatan melakukan kebaikan, kita dalam keadaan sehat ya, tidak kekurangan dalam hal apapun, maka sambut, lakukan kebaikan itu, jangan ditunda-tunda. Karena bisa jadi nanti datang kebaikan kepada kita, tapi kondisi kita dalam keadaan tidak mampu mengerjakannya karena sakit misalnya, atau banyak halangan, kesibukan dan seterusnya. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya ya. Orang-orang munafik setelah mereka mengetahui Nabi kembali dengan selamat dalam perang Tabuk, ada keinginan dari mereka untuk ikut perang bersama Nabi di peperangan berikutnya. Tapi Allah tidak mengizinkan. Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk mengatakan kepada mereka, kalian tidak bisa ikut. Kehilangan kesempatan mereka. Nah, jangan sampai kita seperti golongan munafik yang kehilangan kesempatan melakukan kebaikan. Ayat yang ke-83. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan sekali-kali kamu salati yang mati dari kalangan mereka. Ya. Selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan pernah kamu berdiri di sisi kuburannya untuk mendoakannya. Sebab sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi enggak ada ampun bagi munafikin, kafirin yang nyata-nyata mati di atas kekafirannya dan kemunafikannya. Enggak perlu menyolati mereka, tidak perlu mendoakan mereka. Ini sudah keputusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tafsiran dari ayat ini, fa in raddaka Allah, tafsiran yang ke 83 belum ya? Baik, baik, kita baca dulu tafsiran yang ke ayat yang ke 83 ya. Fa in raddaka Allahu ayyuhar rasul min ghazwatika, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke 83 ini, jika Allah mengembalikanmu wahai Rasul min ghazwatika dari perangmu, ila jama'atin minal munafikin tsabitin 'alan nifaq, ke tengah-tengah sekelompok dari golongan munafikin yang mereka kokoh di atas kemunafikannya, fasta'dzanu kalil khuruji ma'aka ila ghazwatin ukhra ba'da ghazwatit tabu, lalu mereka meminta izin kepadamu untuk ikut keluar bersamamu menuju peperangan yang lain setelah perang Tabuk. Faqul lahum, katakan kepada mereka, lan takhruju ma'i abadan fi ghazwatin minal ghazawat. Kalian tidak akan pernah bisa keluar bersamaku selama-lamanya ya, pada peperangan apapun. Walan tuqatilu ma'i aduwan minal a'da, dan kalian tidak akan bisa bersamaku memerangi musuh siapapun itu. Innakum raditum bil qu'udi awwala marratin, sebab kalian sudah rela, lebih cenderung memilih untuk tetap tinggal, tidak ikut perang di kesempatan pertama. Faq'udu ma'alladzina takhallafu 'anil jihad ma'a Rasulillah, oleh karena itu tinggallah bersama dengan orang-orang yang takhallafu, tidak ikut jihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini selain mereka kehilangan kesempatan, juga sekaligus sebagai hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Ya. Mereka tidak bisa lagi ikut jihad bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, itu tafsiran dari ayat yang ke-83. Adapun tafsiran dari ayat yang ke-84 yang isinya ketetapan dari Allah Azza wa Jal agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati jenazah seorang pun dari mereka dan tidak mendoakan mereka karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Qala wala tusalli ayyuhar rasul abadan ala ahadin mata minal munafikin, kata Allah di ayat ini, jangan sekali-kali kamu wahai Rasul menyolati salah seorang dari golongan munafikin yang telah mati. Wala taqum ala qabrihi litad'u lahu, dan jangan pernah berdiri di sisi kuburannya untuk mendoakannya. Jadi enggak ada ampun ya. Li'annahum kafaru billahi ta'ala wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa matu wa hum fasiqun, karena mereka telah kafir kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan mereka mati di atas kefasikan, Kemudian disebutkan di sini wa hadza hukmun amun fi kulli man ulima nifaquhu. Ini hukum berlaku umum pada tiap-tiap orang yang diketahui dengan jelas kemunafikannya. Jadi tanpa terkecuali yang nifaknya itu sudah sampai pada tingkatan nifak i'tiqadi yang menyebabkan dia kafir, ya. Jadi menyolati jenazah kafir tidak diperbolehkan, mendoakannya pun tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan mengantar jenazahnya? Misalnya ada seorang non muslim tetangga kita meninggal dunia, apa yang harus kita lakukan? Kalau menyolatinya jelas tidak, doakan juga tidak. Bagaimana dengan mengantar jenazahnya? Ada khilaf di kalangan para ulama, tetapi ya, yang lebih berhati-hati ya, adalah tidak mengantar jenazahnya. Beda dengan takziah. Kalau takziah para ulama masih membolehkan, hanya sekedar memenuhi hak sebagai apa? Tetangga. Ya, adapun kalau sudah sampai pada tingkatan menyolatinya, mendoakannya, mengantarnya ke pemakaman, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Karena mengandung unsur loyalitas. Dan loyalitas tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Selanjutnya ayat yang ke 85. Allah berfirman wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullah an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jangan sampai harta benda mereka dan anak-anak mereka membuatmu kagum, wahai Muhammad, wahai Rasul. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengazab mereka dengan itu di dunia. Dan Allah ingin mencabut nyawa-nyawanya dalam keadaan mereka kafir. Ya. Peringatan ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sekali-kali engkau kagum kepada harta benda dan anak-anak mereka. Peringatan ini penting disampaikan karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan bahwa secara fisik, secara keadaan mereka golongan munafik itu diberikan kelebihan. Seperti misalnya di salah satu ayat dari surat Munafikun, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat jasad-jasad atau tubuh-tubuh mereka, perawakan mereka, penampilan mereka, kamu akan merasa kagum. Dan kalau mereka berbicara, mereka menyampaikan sesuatu, maka kamu akan merasa tertarik untuk mendengarkannya. Ya. Dan ini memang yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhwafu ma akhafu ala ummati munafikun alimun lisan. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah munafik yang alimul lisan, pandai bicara. Ya. Ini yang patut untuk diwaspadai sekali lagi, karena umumnya mereka golongan munafikin kafirin itu diberi kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla. dalam penampilannya, secara fisik, kemudian juga diberi kelebihan pada harta bendanya, termasuk pada anak-anak yang mereka miliki. Nah, maka di ayat ini kata Allah, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Kamu jangan sekali-kali kagum kepada harta dan anak-anak mereka. Sengaja memang Allah berikan mereka kelebihan dalam hal fisik, dalam hal harta, ya, dalam hal-hal yang sifatnya keduniaan. Memang sengaja Allah ingin mengazab mereka, menghukum mereka dengan itu, ya. Dan Allah ingin ketika Allah cabut nyawa mereka, memang mereka dalam keadaan kafir, ya. Tafsiran dari ayat ini, wala tu'jibka ayyuhar rasul amwalu haula'il munafikin wa auladuhum. Wahai rasul, kata Allah, engkau tidak perlu kagum dengan harta benda mereka golongan munafikin. Tidak juga perlu kagum dengan anak-anak yang mereka miliki. Ya. Innama yuridullah an yu'adzibahum biha fid dunya bimukabadatihim asyada'i fi sya'niha. Karena sesungguhnya Allah ingin menyiksa mereka di dunia, ya, bimukabadatihim asyada'i fi sya'niha, dengan mereka melakukan berbagai macam hal yang sulit untuk mendapatkannya. Karena harta yang mereka dapatkan, yaitu juga hasil dari usaha dan fokus mereka terhadap urusan apa? Dunia. Ya. Jangan dikira orang-orang kafir ketika nampak pesat maju dunianya itu mereka dapatkan begitu saja tanpa ada usaha. Mereka melakukan usaha, ya, menghabiskan semua waktunya untuk itu memang. Itulah salah satu cara Allah menyiksa mereka. Gak ada urusan halal haram, ya. Nah, semua waktunya 1x24 jam untuk dunia. Bahkan waktu pun menurut mereka adalah uang. Kan begitu. Nah, itulah sekali lagi salah satu cara Allah menghukum mereka, Allah mengazab mereka. Jadi gak perlu kagum. Justru mereka itu sebenarnya tersiksa dengan itu. Ya. Kelihatannya aja seperti enjoy. Karena hidup ini sebenarnya, kalau menurut bahasa Sunda, itu pasangka-sangka. Pasangka-sangka. Tahu pasangka-sangka? Saling menyangka, begitu. Ya. Kita ngelihat ada orang lain, aduh, si Gana enak kalau seandainya kita bisa seperti dia. Waktunya tidak banyak, tapi uangnya banyak. Yang bersangkutan juga sama, ngelihat kita, aduh, enak kayaknya kalau jadi seperti fulan, ya, berangkat pagi, pulang sore, duh, tesiga kuring, ngarit ke kebon, gini gitu. Jadi sama-sama saling apa, menyangka. Hidup itu kan begitu. Coba kita lihat, ada teman kita, masya Allah, punya kerjaan luar biasa, ya, kerjaannya sepele tapi pendapatannya banyak. Itu pasti kita bicara dalam diri kita, enak kayaknya kalau seperti dia. Teman kita juga sama, ngelihat kita itu dia juga berkeinginan sama, ingin seperti kita. Jadi pasangka-sangka, ya. Makanya jangan terlalu tertipu, ya, dengan apa yang kita lihat secara kasat mata. Di sini Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat orang-orang munafik, kafir maju pesat dalam urusan dunianya, kamu gak perlu kagum. Ya. Jadi jangan sampai ada perasaan, aduh enak kayaknya. Nah, kalau seperti mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hendak menghukum ya, mereka dengan cara itu. Wa yamutuhum ala kufrihim billahi wa rasulihi. Dan Allah harapkan kematian mereka itu memang di atas kekafiran kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ayat yang ke-86. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulihi ista'dhanaka ulut tawli minhum wa qalu dharna nakum ma'al qa'idin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza unzilat suratun, dan apabila ada satu surat yang diturunkan yang berisi perintah untuk beriman kepada Allah dan berjihad dengan Rasulnya, maka orang-orang yang diberi kelapangan, diberi kemudahan, mereka akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad. Mereka akan mengatakan, biarkan kami bersama dengan orang-orang yang tetap tinggal di tempat-tempatnya. Nah, ayat ini menggambarkan tentang bagaimana penakutnya orang-orang munafik. Ya. Ayat ini menggambarkan bahwa mereka itu adalah pecundang yang sesungguhnya. Tafsirannya, wa idza unzilat suratun ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, kalau diturunkan satu surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'muru bil imani billah wal ikhlas lahu, yang surat itu memerintahkan agar beriman kepada Allah dan menampakkan keikhlasan kepadanya, wal jihadi ma'a rasulillah, serta perintah untuk berjihad dengan Rasulullah atau bersama Rasulullah, talabal idznu minka ayyuhar rasul ulul yasar minal munafiqin, maka akan meminta izin kepadamu wahai Rasul. Siapa? Ulul yasar, orang-orang yang memiliki kemudahan, kekayaan dari golongan munafiqin. Wa qalu, dan mereka akan mengatakan, utruk nama al-qa'idin al-ajizin anil khuruj, biarkan kami, tinggalkan kami bersama dengan orang-orang yang tetap tinggal ya, di tempatnya, al-ajizin, yang tidak mampu, anil khuruj, untuk ikut keluar berperang. Jadi mereka malah menampakkan kelemahannya, ya. Padahal dulu ma'ruf di kalangan orang-orang Arab, ya, kalau laki-laki tidak mau perang itu pengecut, ya, lemah, nggak ada keberanian, seperti perempuan. Ya. Seperti anak-anak kecil. Makanya kalau soal perang, orang-orang Arab dahulu itu paling giat. Itu yang mereka inginkan, itu yang mereka cari, walaupun secara postur kecil-kecil, tidak terlalu tampak besar-besar. Ya. Seperti orang-orang Yaman misalnya, secara postur kecil-kecil, ya, tidak meyakinkanlah. ya, pasukan perangnya, itu kan biasa-biasa aja. Karena menjadi tentara di sana itu bukan sesuatu yang dibanggakan, ya. Mereka malah merasa terhina jadi tentara itu. Beda kalau di kita, setengah mati orang, ya, mau jadi tentara. Berani bayar berapapun yang penting masuk jadi tentara karena sebuah kebanggaan. Makanya ketat sekali di negara kita, nggak sembarangan, ya kan, untuk bisa masuk menjadi tentara. Tapi kalau di Yaman, ya Allah, lihat pasukan tentara itu kecil-kecil. Nah, tapi kalau soal keberanian jangan ditanya. Kalau masalah perang itu paling depan. Ya. Nah itu. Karena aib bagi laki-laki kalau tidak mau berangkat perang, dianggapnya seperti wanita dan anak kecil. Nah ini orang-orang munafik di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menampakkan kelemahannya, pengecut. Mereka malah bilang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan kami, tinggalkan kami, tetap ya di tempat-tempat kami bersama dengan orang-orang yang lemah, tidak mampu. Ya, enggak ikut keluar untuk berperang. Nah, makanya di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan ayat 87, radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka golongan munafik itu malah rela bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang, yang tidak diwajibkan bagi mereka untuk berperang, padahal mereka tidak punya alasan untuk itu. Secara kemampuan mereka punya, secara fisik pantaslah untuk berperang, ya. Tapi mereka lebih cenderung apa? Memilih untuk bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang, yang punya uzur. Wa tubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Hati-hati mereka itu dikunci mati. Fahum la yafqahun, sehingga mereka itu tidak mengerti. Ya. Tafsirannya, kata Allah di ayat ini, radhiya haula'il munafiquna li anfusihim bil 'ar. Lihat. Mereka golongan munafikin itu rela diri-dirinya mendapatkan celaan. Apa celaannya? Wa huwa an yaq'udu fil buyut, yaitu tetap tinggal di rumah, tidak ikut berperang. Ma'an nisa wasibyan wa ashabil a'dzar, setara dengan para wanita, anak-anak kecil dan orang-orang yang punya uzur. Jadi kalau dicela, kalau dicaci maki, mereka golongan munafik karena tidak ikut berperang, misalnya dikatakan bahwa kalian seperti perempuan, kalian seperti anak kecil, itu tidak salah. Kenapa? Karena itulah pilihan mereka. Memang mereka lebih memilih untuk memposisikan diri seperti perempuan, seperti anak-anak kecil, seperti orang-orang yang punya uzur. Ketika mereka tidak mau keluar untuk berperang, ya. Jadi jelas-jelas di sini itu yang mereka pilih, kata Allah. Radu bi an yakunu ma'al khawalifi. Mereka orang-orang munafik itu memang rela mendapatkan celaan, ya, yang ditujukan pada diri-dirinya yaitu mereka memilih tetap tinggal di rumah-rumah setara dengan para wanita, anak-anak kecil dan orang-orang yang punya uzur. Wa khatamallahu ala qulubihim, Allah pun kunci mati hati-hatinya bisababi nifaqihim wa takhallufihim anil jihad, oleh sebab kemunafikannya dan ketidakikut sertaannya dari atau dalam berjihad. Wal khuruji ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sabilillah, dan keluar berperang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah. Fahum la yafqahuna ma fihi salahuhum wa rasyaduhum, maka mereka adalah orang-orang yang tidak memahami, mengerti tentang salahahum wa rasyadahum. Mereka orang-orang yang tidak mengerti tentang apa yang baik buat mereka, dan mereka tidak mengerti tentang petunjuk ya yang seharusnya mereka ikuti. Nah, faedahnya buat kita adalah jangan sekali-kali memposisikan diri kita ya, ada dalam kejelekan, ada dalam keburukan ya. Karena itu akan mengundang celaan dari orang lain ya. Jangan disalahkan kalau suatu ketika ada orang yang mengumbar kesalahan-kesalahan kita ketika kita melakukan kesalahan secara terang-terangan dan bangga dengan kesalahan itu. Makanya Nabi mengatakan kullu ummati mu'afa, tiap-tiap umatku itu yang melakukan kesalahan sebenarnya dimaafkan. Ilal mujahirin, kecuali mereka yang mujahirin. Mujahirin itu adalah yang secara terang-terangan melakukan kesalahannya, dipertontonkan, diperlihatkan di hadapan semua orang dan bangga. Begitu. Ini menunjukkan bahwa mujahirin itu adalah orang yang memang memposisikan dirinya secara sukarela di posisi itu. Berarti ya rela untuk mendapatkan apa? Celaan ya, hinaan. Nah, masih mending orang melakukan kesalahan tapi dia berusaha untuk menutupinya ya dari orang lain. Nah, meskipun itu juga sebuah kesalahan, karena bagaimanapun kita bisa menyembunyikan sebuah kesalahan, tetap tidak akan luput dari pantauan dan pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka sebenarnya tidak ada celah buat kita untuk melakukan kesalahan. Ya. Berikutnya ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinnir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun." Meskipun orang-orang munafik, mereka lebih memilih untuk tidak ikut keluar berperang, berjihad di jalan Allah, namun Rasul walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau, mereka tetap berjihad dengan harta dan jiwanya. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita bahwa kondisi orang-orang munafik yang seperti tadi keadaannya itu tidak membuat semangat Rasul dan orang-orang yang beriman itu menurun. Meskipun orang-orang munafik tidak mau diajak keluar membela agama Allah, orang-orang yang beriman tetap berkobar semangatnya untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Dan ini hal yang patut untuk kita tiru. Ya. Meskipun banyak orang yang cenderung tidak suka melakukan kebaikan, ya, atau bahkan menggembosi untuk kita bisa melakukan kebaikan, jangan patah semangat. Kita harus terus tetap maju, terus lakukan kebaikan demi kebaikan. Ya. Dan bahkan disinilah ya, perjuangan itu bisa terlihat nyata. Nah, ketika ada banyak rintangan, ketika ada banyak kesulitan, nah, melakukan kebaikan ketika tidak ada tekanan, ketika tidak ada tantangan, itu tidak bisa dirasakan nikmatnya. Ya, beda dengan ketika ada banyak rintangan, ada banyak halangan, tapi kita tetap bisa melakukan kebaikan, itu terasa nikmatnya dan dampaknya dalam diri. Ya. Makanya jangan putus asa meskipun banyak fitnah di luar, fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ya. Kita harus tetap istiqomah, lakukan apa? Kebaikan. Itulah perjuangan yang sesungguhnya. Ketika kita bisa istiqomah, ketika kita bisa tetap mengerjakan kebaikan, kita akan merasakan kenikmatannya. Ya. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan beliau tetap maju terus berjihad dengan harta, dengan jiwa. Walaupun banyak orang-orang munafikin yang mundur. Ya. Seperti di perang Uhud misalnya. Itu kan sebenarnya jumlah awal pasukan yang bersama dengan Rasul itu kan mencapai 1000. Tapi di tengah jalan 300 orang kembali pulang. Yang 300 orang ini ternyata orang-orang munafik. Ya. Akhirnya hanya 700 orang yang bertahan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang 700 ini tidak patah semangat. Terus ya, melanjutkan perjalanan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi meskipun banyak di antara kita yang pada awalnya bersama-sama dalam dakwah, pada awalnya bersama-sama dalam kebaikan ini, kemudian di tengah perjalanan berguguran satu demi satu, itu jangan membuat kita patah semangat. Terus istiqomah. Ya. Kebenaran harus ditegakkan. Tidak perlu terpengaruh dengan adanya sekelompok orang ya, yang meninggalkan jalan dakwah ini. Nah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini di ayat yang ke-88. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ah. Namun rasul dan orang-orang yang beriman, mereka terus berjihad, berjuang dengan harta dan jiwanya. Nah, kita juga begitu. Ini harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kita berpegang teguh di atas kebenaran. Meskipun banyak orang yang meninggalkannya, atau banyak orang yang pada awalnya bersama-sama dengan kita, tapi terus mundur teratur, jangan membuat patah semangat. Tetap istiqomah. Wa ulaika lahumul khairat, kata Allah, mereka orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang menang, yang sukses dengan kesuksesan yang sesungguhnya. Kita lihat tafsirannya. In takhallafa haula'il munafiqun 'anil ghazwi, meskipun mereka golongan munafik ini berpaling dari peperangan, tidak ikut dalam peperangan, ya. yang tentu saja secara jumlah yang bersama dengan Rasul mungkin berkurang, ya kan? Faqad jahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna ma'ahu bi amwalihim wa anfusihim. Rasul tetap berjihad bersama dengan orang-orang yang beriman. Tetap berjuang dengan harta dan jiwanya. Wa ulaika lahumun nasr wal ghanimatu fid dunya. Maka mereka lah kata Allah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan dan ghanimah di dunia. Wal jannatu wal karamatu fil akhirah. Mereka akan mendapatkan surga dan kemuliaan di akhirat. Wa ulaika humul faizun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Ya. Nah, jadi harus yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jal. Pertolongan Allah Azza wa Jal itu pasti akan datang, pasti akan turun. Tinggal bagaimana kitanya, apakah mampu bertahan atau tidak. Ya. Pertolongan Allah tidak akan datang secara gratis begitu saja tanpa kita melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu maka pertolongan Allah pasti akan datang. Intan surullah yang surkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Bagaimana mungkin kita berangan-angan menunggu terus datangnya pertolongan Allah sementara kita tidak berbuat apa-apa? Mustahil. Ya, mustahil itu. La tunalul ma'ali bitamani. Kemuliaan itu enggak akan bisa diperoleh dengan angan-angan. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka bersungguh-sungguhlah. Lakukan sesuatu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan pertolongan, mendapatkan ghanimah di dunia, surga dan kemuliaan di akhirat, itu karena mereka istiqomah, terus berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Maka jangan ada kata berhenti berjuang dalam kebaikan. Ya, terus pertahankan bagaimanapun keadaannya, seperti apapun situasi dan kondisinya. Ya. Sesulit apapun yang kita rasakan, harus tetap bertahan. Ya. Bersabar, itu yang penting. Nah, Rasul dan para sahabatnya, orang-orang yang beriman, mendidik kita untuk itu. Mengajari kita supaya seperti itu. Apa yang Allah sebutkan, apa yang Allah ceritakan tentang bagaimana Rasulullah, orang-orang yang beriman menghadapi golongan munafik, itu kan pelajaran buat kita. Ya. Ibroh. Nah. Pendidikan. Makanya ilmu yang paling sempurna itu tidak ada lagi kecuali Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu semua ilmu ada yang kita butuhkan. Mau bicara tentang masalah apa? Ada jawabannya di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu ilmu yang paling komplit. Ya. Enggak ada kekurangannya sama sekali. Maka wajar kalau para ulama mengatakan al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu. Yang disebut ilmu itu adalah yang Allah ucapkan, Allah firmankan, dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabdakan. Ya. Jadi semakin sering kita membaca Al-Qur'an, menelaah tafsirannya, itu akan semakin banyak ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapatkan. Dan tafsir Al-Quran itu ilmu praktek. Artinya berhubungan langsung dengan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan, bagaimana sikap yang harus kita ambil. Nah. Jadi faedahnya sangat banyak sekali. Baik. Ayat yang ke-89. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dzalikal fawzul 'adzim. Allah janjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kenikmatan, kemudahan itu selalu datang setelah adanya kesulitan, kepayahan, ya. Berjuang dulu, baru Allah akan berikan pertolongan, ya. Allah akan berikan kemuliaan yang puncaknya Allah berikan apa? Surga. Berjuang dulu, intinya itu. Jangan berhenti berjuang, ya, jangan patah semangat. Kalau itu kebaikan, ada kata berat untuk melakukannya, ya. Tafsirannya, adallahu lahum yaumal qiyamah jannatin tajri min tahti qusuriha wa asjariha al anharu makithina fiha abada. Allah janjikan untuk mereka, ya, untuk Rasul, untuk orang-orang yang beriman, yang bertahan, yang terus berjuang meskipun banyak, ya, yang mundur ke belakang, banyak yang lebih cenderung memilih untuk hidup nyaman. Ya. Allah janjikan untuk mereka pada hari kiamat surga-surga. Tajri min tahti qusuriha wa asjariha al-anhar, yang mengalir di bawah istana-istananya dan pohon-pohonnya, sungai-sungai. Berarti di surga ada istana, ya, ada pepohonan, ada sungai-sungai. Ini gambaran keindahannya. Makithina fiha abada. Mereka yang memasukinya, yang ada di dalamnya, akan tetap tinggal selama-lamanya. Sudah enggak ada lagi kesulitan, ya, semuanya kemudahan. Tidak ada lagi kepayahan, semuanya apa? Kesenangan. Makanya di akhir ayat Allah katakan dzalikal fauzul adzim. Itulah kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar. Karena enggak ada lagi, ya, keberuntungan, kesuksesan, kemenangan selain ketika seseorang itu sudah masuk ke mana? Ke surga. Ya. Itulah baru menang begitu. Itulah baru yang disebut dengan sukses. Kalau kita masih di dunia, maka itu tempat untuk kita berjuang, bukan menikmati hasil. Tapi apa? Berjuang, bukan menikmati hasil. Ya, nanti hasilnya di mana? Di akhirat. Apa? Surga. Berarti di dunia ini kita berjuang. Sampai kapan? Terus sampai Allah panggil kita. Ya, nggak perlu tergesa-gesa. Nah, makanya jangan terlena dengan kehidupan apa? Dunia. Ya, kita bisa mendapatkan ini dan itu dari urusan dunia. Ingat, itu bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Bahasa Al-Quran itu jelas sekali menyebutkan bahwa kesuksesan yang sesungguhnya, yang besar itu adalah ketika seseorang sudah ada di dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, kekal. Nah itu. Kayak kalau belum dapat itu, ya, jangan bilang apa? Sukses. Berarti masih dalam level apa? Berjuang. Berarti kita semua ini sedang berjuang. Namanya berjuang, jangan santai, ya kan? Tapi harus terus berusaha, berbuat, bergerak, ya. Nah, jangan santai. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Bersungguh-sungguh, jangan malas, jangan menjadi orang yang lalai. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.